Efesus pasal 6 ge. Snurat keti nama nare ode eneno amam. Hei namane, einege metral sasam gam yurutie butkede, denje musimom tiomolu odem tua enam yo amam, kalik tela de sigenem lai ma musimom yala. Kalir gesti kita plan gemak biohe, musimom yalan enam yo amam, desigenet nyetak mamuna manet tiras keti irgie, kalit nyetak desigek biohe. Kolnya mialan enam yo amam desigo ana hula sogo yale rasketie ode wasmiya inare narnor tilas norge kahane hey amame kete mialan amire marala tarek sun marge rai de miajar ode msurat siram yor nam itie butke yajarare snurat ketiatke yor wasyamam lange. Hei wai go hati makmagati. Musimom tio molu odem tio wasim nyamam lan mamin tinus kek temne. Odemim tau to mialan sir. Mamial rala mikrala nare bain-bain ma ngeria odem tio molu sir. Kola denemito molu odemito aitie but Yesus Kristus kene. Klala gete wasim nyamam lan nare ramin. Desiom geria eras ma miala rala tarima dagine. De biar male maramin. Keske musimo miala rala mikrala nare bain-bain. Mangeria odem temolu sir. Kola ne migaria odem mitomolu Kristus kene. Kali golnye miala gol jes. Desiom tiwa hula sugue ibuge mades. Lemaren je golnye mgeria nam saita sai. Tiwasi miamamla nare. Desiwa ungeria miur rala migusu nare bain-bain. Kola dene migaria ti tiebut Yesus kene degete ti irgebo. Kali miohe eseita eseibo negeria magatke detlemamo irialema magatke negegolnya yalak tela erasare desiwa anayalak sewan getoha itiebutke. Hei amamlane. Mustimo mialak tela era fareti wasim yat desikredagun. Degete miataut sir. Ode mienas. Eine mior wasim yat desikre. Miga wasim yamamlan dagun. Nege iminti wen fraeraske. Ode inege lemay siak mat. Snurat kemat kumakula sog wasik tela masalugit nikre. Lima denje wai gohat ni magwe. Mtiomol mamag wasik snurat manos lian wikre. E inege gyagi gyagi ne musimo mietral sasa mwe miorutie butke. Mamode yal wasi haret lange. Mayal gya orala mikrala nare. Odenjumak manenen hula sog wasik tela inal magi salwit nyekre mumu. Mamyal mami jaga tenamire. Kola sulta tare rahona gwait rabi tare ne, oderaguma gwait nasom tubal ne. Ma gol nye ngwespo rewait uske katwe hyurye, jeske mo bisama miala miali. Mienas, lema tamdiri yata tor iria tamata gita sirne. De tamdiri yata tor ngwespo rewait uske katwe, ore torwasi ngwespo umatoha iarimumu. Sir nele mat mata gita sir. Kestir huma karet kele ragokke. Martenuk ode hareta nam atyat maminti laito lafmer ne kremumu. Sir ne rasor wait mia tamdiriyat ne. Lemaden je njumak maljaga hula sewasik tela inal magi saluk it jesi kremumu. Mag yal giawe. Magolnye get segwe ma haret salik mat wiskrer sorwai mamim diriyat. Desiye mo bisa ma miala mial sir, odiana le mam jei hakke, demim diri ngora kali maljaga wae. Lema de wae go hatni magwe, musimo mial hula so wasik tela inal ma gisal wit nyekre, ma gyal gyawe ma migita inam diriyat ke. Nege, musti monjumak manenen namam lai hula soia jarare mamyalma migita mam syurwang beskwauri rorwait uske khatuge kola dene sulatare ranalwait kopelare marsik tismelatare magyal jaw sirti ram diriatne ode mimorisne musti mom layaiti hula sogwe mamyalma mijagate namireti giwat beskwauri rasorwaine kola dene sulatare rahona krabit nutange magie tita tenatarene tigiwat ramdiriatne. Ode musti monjumak priteras mitomolu des, mamsyo santirala mire, magiala ema mires mamim diriat, kali miohe hula sogwe iga erasyorede. Kola dene sulatare ranal dorinare til wautare, magie tita wautarene, magol nyerbati ramdiriat, deskemo raresma ralati hatukahanare. Ode swahom sar nekreda guno wasim totoak ke musimo maljaga tu hula sugwe. Kali wasim totoak desigene giete tae toha nam saita saiti ngueskwa orwaet uske khatuge inalma isorwaene. Kola dene sulatare ranal sarawaku helhela elane maral maarete tatinatare timnasom tubal magete genasir. Ode musimo minene nasohe. Hula sogu yar marmiori manalin namge tiede. Kali golnye minene na stela des. Desigi one gijaga eti nam mirega nare. Odi wasin totoa ke. Toa ngwe spor wet uske khatuge kakmeta nare. Kola dene sudatare ti rasulwa sulsulwa jagema gieteta usutarene. Ode muslimo njumak maljaga hula sogu tuna nare. Nege memean ge gyal tiede. Kali kol nyem jumak maljaga hula sogetu nanare. Desgyo bisama mialma tiusyom gyasir namge skoore rala tie timim diriatne. Kola dene sulatare ragumaga kragye ma tiram diriatne. Ode seo gyage nekre. Kete mimbresnam sembanti saita saibu. Ode malmatam sembayan. Desyo miten hula sogwe memeyan ge, mak syalu ge mam sambayan mak tua nam hula sogwe ibu ge. Ode gyagi ne mijaga mama mage, mam sambayan gol jes. Ode gete mimbres mam sambayan ti hula sogwe wasi irre mum dagun. Ode msambayan meyadwagun, magol nye gala magutun, desyo hula sogwe yaltu nam laire mayaw. Magures maga brita brita rasa hetulso ki hunigine. Ode yao ne Kristus ke wasi nyaso yao. Maga brita brita ras des. Keseder lugiatu semetmet ke kralage. Kiali guo brita brita ras des. Lemade golnya msambayan. Desyo msambayan mayao. Maseo giagine gures bo. Maga brita brita ras des. Kali kweohe. Musimo gala goljes. Paulus jus wasiat yakye. Wai go hatni magwe. Gasoitwet titikus kulobakne. Mabiai desmialyo sutie. Tiktela ribun maditi mayanwe. Odektela saita sae guala nedagun. Inege itiebut ke wasi magariai. Ode itotomolu telti gariage. Lemade gasoi mati siage, ma miek tela madi tima aramnye, ode idago no bisama yalgia orala mire. Lemade guten ma inaga iras manus pensra iras ki, jorwai go hatni makmatu agare miktem temumu. Ode lemamo itiama tula sogo yoranan Yesus Kristus ki, rala ema itel lebagit, ode mtuakti Kristus kemanenen. Ode guten male mamo, eras manos chula sogwe, jor ea mior iria manal rala takrala nare nini namti tiebut Jesus Christus kene mumudagun. Teige desje.